Islam, baik dia sebagai seorang Nasrani Nasrani, atau dia sebagai seorang Yahudi, atau dia sebagai seorang Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Maka ketika kita melihat realita yang seperti itu, maka bertambah rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menyelamatkan diri-diri kita, yang telah menyelamatkan kita semuanya dari kekekalan di an-nar, kekekalan di api neraka, apabila kita tidak beragama dengan agama Allah, dengan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang sampai di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita untuk kita memahami agama Islam ini sesuai dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita juga melihat banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang hidup di tengah-tengah kita, mereka terbingungkan dengan agamanya sendiri dan bahkan mereka tersesat di dalam agamanya sendiri. Itu bahkan karena mereka tidak menempuh manhaj, tidak menempuh jalan di dalam memahami agama Islam ini sesuai dengan pemahaman yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika kita melihat realita yang seperti itu, maka semakin bertambah dan bertambah rasa syukur kita kepada Allah yang merasakan banyak sumbernya tidak bisa memberikan nikmat kepada kita. Yang seandainya kita menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, misalnya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara saudara-saudara kita ada orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah. Di sana juga ada di antara saudara-saudara kita yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harus melakukan berbagai macam atau menghadapi berbagai macam ujian-ujian. Jadi dalam dia mendapatkan hidayah tersebut, ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah ini dengan susah payah, dengan harus berhadapan dengan orang-orang yang dia cintai, yang ternyata mereka mengutuki dari dakwah ini. Baik mereka adalah orang tua kita sendiri, ataupun keluarga kita sendiri, ataupun tetangga kita sendiri, ataupun kebanyakan kaum muslimin itu sendiri. Maka bagaimanapun jalan hidayah yang diperoleh oleh seseorang, maka hendaknya kita pandai-pandai untuk mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena hidayah itu bukanlah seperti sayuran yang dijual kita di pasaran, yang setiap orang bisa membeli, orang-orang yang memiliki harta benda bisa membeli. Akan tetapi barakallahu fikum, hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan mendapatkan hidayah itu kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih, kecuali oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Jadi sehingga kita mendapatkan hidayah ini semata-mata bukan karena pilihan kita, akan tetapi semuanya itu karena pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu kewajiban kita untuk kita mensyukuri hidayah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menambah dan menambah dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dan melakukan kegiatan ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan satu hal yang tidak tersembunyi lagi di kalangan kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Kitab As-Sunnah tentang keharusan untuk kita meniti jalan dan menempuh jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Telah banyak apabila dan dari sajid telah kita hafal insyaAllah tentang kewajiban untuk berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di dalam kita memahami agama Islam ini, di dalam kita berakidah, di dalam kita beribadah, di dalam kita berdakwah, dan di dalam kita menjalankan agama ini harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jadi antara unsur, di antara nafas yang menyebutkan keharusan untuk kita menempuh jalan mereka yang jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, seperti Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بما كان ذكر الله تبارك وتعالى فالسابقون الأولون orang-orang yang terdahulu tadi pertama-tama masuk Islam dengan muhajirin dan ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan dari kalangan orang-orang ansar, walladzina tabi'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik, radhiyallahu anhum wa radhu'an, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa balasan Allah? Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Dzalika al-fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kemenangan yang besar itu bukan diperoleh oleh orang-orang yang memiliki banyak harta, oleh orang-orang yang memiliki kedudukan-kedudukan di dunia ini, akan tetapi mereka tidak menempuh jalan al-muhajirin wal-ansar. Ya, bukan seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kemenangan yang besar dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan sunnah Allah Subhanahu wa taala hanya didapatkan oleh dua golongan. Golongan yang pertama, mereka lah al-muhajir wal-ansar dihafadu Rasulullah SAW. Golongan yang pertama, mereka adalah al-muhajir wal-ansar dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Bagi kita untuk mencapai golongan yang pertama ini atau mendapatkan golongan yang pertama ini tidak tertutup, di mana kita tidak mungkin kita menjadi ashab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiada telah meninggalkan kita. Ya, akan tetapi apabila kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan kemenangan yang besar, hendaknya kita menjadi golongan yang kedua, yang walladzina tabi'uuhum biihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti al-muhajirin wal ansar dengan baik. Jadi jalan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di jalan akidah, baik di jalan kita berdakwah, baik di jalan kita beribadah, baik di jalan kita bermuamalah, baik di jalan kita berakhlak, yang hendaknya kita mencontoh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan jannah, mendapatkan surga-surga, dan mendapatkan kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita generasi di masa sekarang ini, kita bisa menjadi generasi yang terbaik apabila kita mengikuti generasi yang terbaik pula. Karena belajar dari sebuah keberhasilan adalah keberhasilan, dan belajar dari sebuah kemenangan adalah kemenangan pula, dan belajar dari generasi yang terbaik, maka kita mendapatkan yang terbaik pula. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yashaqiqur rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, tuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yashaqiqur rasul," dan barang siapa yang berkata kepada Rasul, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda," setelah jelas bagi mereka al-huda petunjuk, "wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin," dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, "wallihi ma tawalla," maka akan kami palingkan dia kemana dia berpaling, "wallihi li jahannam," dan akan kami masukkan dia ke neraka jahannam, serta aku kira dan neraka jahannam yang tidak sempat kembali. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa barang siapa yang berkata kepada Rasulullah, kemudian dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, dan selain jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Sehingga barang siapa yang dia berakidah tidak mengikuti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia kemana dia berpaling. Barang siapa yang dia menjalankan ibadah yang tidak seperti akidah ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, berarti dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dimasukkan dia ke dalam an-nar, dan dipalingkan dia saat mana dia berpaling. Kemudian diungkapkan Rasulullah. Kemudian di dalam ayat berikutnya yang berisi ancaman terhadap orang-orang yang menyisihi petunjuk Rasulullah, menyisihi perintah Rasulullah SAW, maka dengarkan firman Allah SWT, "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ." Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyisihi perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "antusibahum fitnah," hendaknya mereka berhati-hati akan ditimpa dengan satu fitnah, "antusibahum azabun alim," atau mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Rasulullah, yang diantara bentuk mukhalafah kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mukhalafah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam perkara akidah, di dalam perkara ibadah, di dalam perkara dakwah dan lain sebagainya. Maka hendaknya berhati-hati. Ya, sehingga bukan suatu perkara yang ringan bagi orang-orang yang dia mengikuti selain jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, orang-orang yang menuntut satu manhaj bukan dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bukanlah suatu perkara yang ringan, karena Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan azab yang pedih, dan di dunia dia akan dijumpa dengan satu fitnah yang sangat besar, berupa fitnah kekufuran, atau fitnah kesyirikan, atau fitnah kebid'ahan, atau fitnah al-ma'asi, yang akan menjadikan hidup mereka antara di dunia, yang akan menjadikan hidup mereka tidak berbahagia ketika berada di dunia, yang menjadikan hidup mereka terombang-ambing dan tidak memiliki pegangan yang kokoh, ya seperti yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Qalibuddin hafirahumullah. Oleh karena itulah, dan setelah kita mengetahui yang seperti ini, maka kita semakin yakin dan yakin bahwasanya tidak ada manhaj yang benar di dalam memahami agama Islam ini selain dari manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka jangan lupa berakidah kecuali dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. atasnya. Maka jangan lupa beribadah sesuai dengan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Dan jangan lupa berdakwah ya dengan dakwah yang tidak dikenal oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Dengan satu dakwah yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Dan jangan berhati-hati dan ketika memiliki petunjuk Rasulullah SAW dalam perkara-perkara agama ini, bahkan jumpa dengan malapetaka fitrun jawa al-aswa nasallallahu al-salam wal-afiyah barakan wa'udhukum. Alhamdulillah jundasi wa abdala rasulahu bin huda wa dinil haq yudhira wa adil kutakta bin hali syahidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً مزيداً. أما بعد، أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعاً، telah kita mengetahui yang bahasanya kita tidak boleh untuk menjalankan agama ini kecuali ketika ada manfaatnya dan ada perintahnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka kita mengetahui dari semuanya itu bahasanya agama itu bukanlah milik perseorangan, bukanlah milik individu-individu, tetapi agama dan dakwah ini, terutama dakwah dan sunnah wal jamaah yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah dakwah milik Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dakwah milik Allah. Ketika dakwah ini adalah dakwah milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dakwah ini. Betapapun banyaknya makar-makar dan gangguan-gangguan serta berbagai tipu daya yang ingin menghancurkan dakwah itu nanti berjemaah, mereka tidak akan mampu untuk menghancurkan dakwah ini, karena dakwah ini pemiliknya adalah Allah SWT, karena dakwah ini adalah pemiliknya Allah Azza wa Jalla, yang sehingga walaupun seluruh penduduk di muka bumi ini yang berusaha untuk menghancurkan dakwah ini, mereka akan mampu, jangan mampu, karena dakwah ini bukanlah milik perseorangan, bukanlah milik organisasi tertentu, bukanlah milik individu-individu tertentu, tetapi dakwah ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala pasti dan pasti akan menjaganya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatu min ummati dhalimin 'ala al-haq, fa la yadurruhum man qatalahum hatta ya'ti amrullah." Akan senantiasa ada segolongan, sekelompok dari umatku ini, dhalimin 'ala al-haq, yang mereka menang rangkangan di atas al-haq, "La yadurruhum man qatalahum." Tidak memiliki mereka mundur, orang-orang yang berusaha menghinakan dan melecehkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau melecehkan mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datang perintah Allah, yang tidak berbisa, sampai dekatnya hari kiamat. Jadi dalam hadis ini, terdapat sebuah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya pasti dan pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan di antara manusia ini sekelompok orang atau sekelompok umat yang mereka terus-menerus berdakwah, yang mereka terus-menerus berdakwah di atas kitabullah, terus-menerus menerangkan al-haq dan berada di atas al-haq, dan mereka tidak mundur atau tidak memanfaatkan mereka orang-orang yang berusaha untuk menghinakan dan melecehkan mereka, dan senantiasa mereka akan dalam keadaan seperti itu sampai datang Surah Allah, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pahami bersama ya bahwasanya dakwah ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dakwah ini adalah berasal dari Allah yang Maha Besar, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan dakwah ini kepada seorang malaikat, pemimpin para malaikat dari malaikat Jibril, dan mengamanatkan dakwah ini pula kepada Rasulullah SAW manusia yang terbaik dan terpilih di muka bumi ini, yang Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang bisa menemukan amanat dakwah dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pula, mereka adalah orang-orang yang berjiwa besar pula, yang layak suruh man khazalakum. Jadi orang-orang yang berjiwa besar, yang tidak membuat mereka mundur, tidak membuat mereka patah hati, tidak membuat mereka bersedih, dan tidak memasrahkan mereka. Orang-orang yang berusaha untuk menghinakan mereka, orang-orang yang berusaha untuk mengurus mereka, orang-orang yang berusaha untuk melecehkan mereka. Akan tetapi, yang kita khawatirkan, ketika kita mengetahui bahwa ternyata Allah ini adalah milik Allah, yang kita khawatirkan adalah individu-individu yang berjalan di atas dakwah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah individu-individu. Jadi kita masing-masing yang berusaha berjalan di atas dakwah ini, ketika kita di dalam perjalanan dakwah ini, ketika kita di dalam berjalan di atas dakwah ini, ya ternyata tanpa sadar kita pun ketika kita mencoreng dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita telah mencoreng dakwah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat kita khawatirkan, yaitu perbuatan-perbuatan individu yang mereka berada atau menisbatkan dirinya kepada manhaj ini, tetapi amaliah-amaliah mereka, perbuatan-perbuatan mereka terhadap mencoreng dakwah ini, baik disebabkan karena ketidakhebatan mereka di dalam menempuh dakwah ini, atau karena kita takabur, kita sombong dari diri kita, ketika kita melihat atau ketika kita mendapatkan hidayah ini, kemudian kita merasa hebat daripada orang lain, kemudian kita merasa lebih suci daripada orang lain, kemudian kita merasa lebih suci dari segalanya. Terlebih lagi apabila kita merasa aman, tidak akan tersesat, apalagi ketika kita bergaul dengan saudara-saudara kita, apalagi ketika kita hidup di lingkungan-lingkungan kita, mungkin itu merasa aman pada diri kita dari kesesatan. Sama sekali tidak ada yang lain di sini, Allah. Ya, sehingga kita berusaha untuk membenahi diri-diri kita masing-masing. Setelah kita berusaha membenahi akidah kita, membenahi akidah Rasulullah, kita berusaha ya untuk ikhlas di dalam menjalankan semuanya itu, di dalam kita berakidah, di dalam kita berakhlak, di dalam kita beribadah, sama sekali bukan mengharapkan pujian manusia, sama sekali bukan mengharapkan pangkat dan jabatan, bukan mengharapkan harta dan kedudukan-kedudukan di sisi manusia, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dakwah dan agama ini adalah milik Allah. Jangan anggap kotori dengan agama, jangan anggap kotori dengan perbuatan-perbuatan syirik yang ada pada diri-diri kalian. Jangan anggap kotori pula dengan sifat-sifat sombong dan memberikan takdirah kepada diri sendiri bahwasanya diri kita adalah yang paling hebat, diri kita adalah yang paling suci dibandingkan yang lainnya. Kemudian kita takabur, kemudian kita sombong dan ujur, merasa berbangga diri, apalagi merasa aman dari kesesatan, yang merasa aman dari tidak dijembatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dia penyelewengan. Maka berhati-hati ya Tuhan Yusin Allah, dan kita berusaha untuk memperbaiki ya diri kita, dan menjaga dakwah diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dan menjaga nama baik dari dakwah ini dengan akhlak kita, dengan muamalah kita, ya dengan aqidah kita, dengan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan dalam tabi'in, adraktu salatina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun 'ala al-nifaq. Kata orang tadi ini, kan dapati 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya mereka itu yang khawatir ada nafsihi al-nifaq, seluruhnya di antara mereka itu khawatir dirinya ditimpa dengan nifaq, ditimpa dengan kemunafikan. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka semuanya khawatir bahwa saya di dunia itu tercuma dengan penyakitan lupa. Apakah kemudian kita merasa lebih suci dibandingkan para sahabat yang berlalu alim dan semangin? Apakah kemudian kita merasa lebih baik daripada mereka ketika mereka khawatir saja dalam keadaan mereka dengan generasi yang terbaik? Kemudian kita merasa aman-aman saja pada dikatakan oleh Al-Qur'an, "Mari Allah mengindah mu'min wala aminahu illa munafir." Tidak ada orang yang merasa aman, tidak ada orang yang merasa takut dan lipat-lipat kecuali dia adalah orang-orang mukmin. Dan tidak ada orang-orang yang merasa aman dan lipat-lipat kecuali dia adalah orang-orang munafir. Ya maka yang paling penting menghadap Allah. Dan biasanya, ya mungkin kita siang ini pada diri kita sempat duduk dan nakap dulu. Ketika kita menikmati jauh ini dan merasa kita tidak dijumpa dengan kenyataan kelipat atau dijumpa dengan tanda-tanda kemunafikan. Sebagaimana harus kita melihat atau dengarkan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ayatul munafiqin salatun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza qulna qala. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqin salatun, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, yang pertama, apabila dia berbicara, dia berdosa di dalam ucapannya. Dan sekarang kita cek pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita berdosa ketika kita berucap? Ketika kita berucap dengan saudara-saudara kita, ketika kita berucap dengan orang lain, sudahkah kita berdosa di dalam ucapan-ucapan kita? Terlebih lagi, apabila kita menukil berita-berita yang sampai kepada kita, apalagi apabila berita-berita itu adalah berita-berita yang dia senangi dari musuh-musuhnya, dan kemudian biasanya mungkin yang terakhir ini kita tidak bisa objektif dan tidak bisa jujur dalam menyampaikan berita, film tiada, mesti ada tambahan-tambahan, maka ini berhati-hati. Karena ini merupakan salah satu tanda-tanda al-munafiq, di mana ketika dia berbicara, maka dia mencampurkan pembicaraan itu dengan dusta dalam rangka untuk memuaskan keinginan pribadi, ya dalam rangka untuk memuaskan ambisinya, ya dalam rangka untuk memuaskan perasaannya. Barangkali kau tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan maksiat seperti dilakukan oleh bulan. Akan tetapi, ternyata kau terjatuh dalam perbuatan yang merupakan barakallahu fikum, merupakan salah satu tanda-tanda munafik yang besar-besar ketika kau berucap dalam ucapan-ucapan dusta, ketika kau menunjukkan berita tidak seperti kenyataannya, ketika kau menunjukkan berita tidak seperti kenyataannya. Tidak ada kata-kata, ini yang pertama. Kemudian kedua, wa'idha wa'adha akhlafa. Yang kedua, diatakan kata-kata munafik, yang apabila dia berjanji akhlafa, dia telah menunjukkan atau mengingkari janjinya. Ya, dengan kita berusaha, ya Tuhan, itu dinafidah Allah, ya Allah, Tuhan, Tuhan, jemaah, untuk kita segera berjanji, berusaha untuk menepati janji kita. Ketika kita mungkin tidak bisa menepati janji yang disebabkan karena unsur biasa, maka kita berusaha ya untuk kita unsur kepada saudara-saudara kita. Kemudian intinya diantara sisi orang munafik, wajah punya orangnya, apabila kita diberikan suatu amanah, kemudian kita berkhianat. Apabila kita diberikan suatu amanah, baik amanah-amanah yang terkait dengan urusan-urusan dunia, kita diberikan amanah untuk mengembangkan lapak seseorang, kita diberikan amanah misalkan untuk mengelola suatu perusahaan, kita diberikan amanah misalkan untuk menjalankan usaha yang diamanahkan oleh sebulan, maka jangan sampai kalau dijalankan mereka. Ataupun diamanahkan untuk menjaga harta benda ya orang tersebut, maka jangan sampai engkau mengkhianatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'khudzullaha wa rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan lupa mengkhianati Allah dan rasulnya dan mengkhianati amanah yang dibebankan kepada kalian, wa antum ta'lamun, dalam keadaan mengetahuinya. Ya, sehingga jangan sampai disebabkan pada perbuatan-perbuatan beberapa orang atau beberapa orang yang diikuti dan diikuti kita yang tidak amanah, yang jangan dijalankan amanah di Tuhan kepada orang lain sampai mencoreng dakwah ini. Sehingga kita berusaha ya ikhwan untuk memperbaiki akidah kita, memperbaiki akhlak kita sesuai dengan mereka. Maka wujudkan sifat amanah pada diri kita. Ketika kita mengelola perusahaan orang lain, ketika kita mengelola atau mengembangkan harta benda milik orang lain, dan lain uang kita secara sembunyi-sembunyi, dia berkhianat terhadap Tuhanmu, akan tetapi engkau tidak bisa bersembunyi dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penglihatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan fi din, hafizakumullah, ya sehingga mengakhiri khutbah ini, kita bersyukur kepada diri kita pribadi dan juga kepada saudara semuanya untuk kami khatkan niatnya kita dari dalam kita menjalankan dakwah sunnah dalam jemaah ini dan kita menghidupkan al-munafiqah kalau bercermat-cermat terhadap saudara-saudara kita apalagi apabila saudara-saudara kita melakukan kesalahan-kesalahan maka hendaknya kita akan memberikan nasihat dan menghidupkan al-amru bil ma'ruf tentang wa'il munkar dan hendaknya kita menyebarkan atau menampakkan syiar salafus saleh di dalam akidah, di dalam beribadah, di dalam berakhlak, dan juga di dalam bermuamalah, dan di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasehat Allah Subhanahu wa Ta'ala.